Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Masail Jahiliyah, masalah-masalah atau perangai-perangai yang dikerjakan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Nah, artinya amal-amal yang buruk, perbuatan yang tidak baik yang dilakukan orang pada masa jahiliyah. Kita mempelajari hal ini sebagaimana barakallahu fikum yang kita sebutkan di awal, sebagaimana dikatakan oleh penyair, araftu syarrala li syarri walakin li tawaqqi wa man lam ya'rif syarra minal khair yaqafi. Saya mengetahui, saya memiliki ilmu, saya memiliki ma'rifah tentang perkara-perkara yang buruk, itu bukan untuk saya lakukan. Karena orang yang tidak mengetahui perkara yang buruk dari perkara yang baik, maka dia akan jatuh dalam perkara yang buruk tadi. Jadi dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam mengkaji Islam, dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah barakallahu fikum, perkara yang baik kita perlu pelajari apa saja yang baik, apa yang bagus perlu kita pelajari. Tapi tidak cukup itu saja ilmu yang kita ketahui. Kita juga perlu mengetahui seluk-beluk tentang kebatilan. Kita juga perlu untuk memahami tentang seluk-beluk barakallahu fikum, na'am, ya, kejahatan. Tujuannya adalah ya biar kita tidak terjatuh di dalamnya. Cukup banyak orang yang hanya mengerti yang baik-baik saja, tapi dia tidak mengerti seluk-beluk lika-liku dari perkara-perkara kejahatan, ya, dari perkara-perkara kebatilan, keburukan, ternyata dia jatuh di dalamnya. Dalam keadaan dia menduga, dia dalam posisi atau dalam titik yang aman, padahal dia rawan. Nah, kita telah sampai pada kemarin poin ke-12 dan 13 ya. Nah. Hah? Iya, 11 dan 12. Bahwasanya perilaku orang-orang pada masa jahiliyah adalah mereka menggunakan kias, ya, pengkiasan yang rusak untuk menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Bersama dengan itu juga mereka menolak kias yang benar. Barakallahu fikum. Itu di antara perilaku orang-orang pada masa jahiliyah untuk menilai benar dan salah. Barakallahu fikum. Iya. Mereka barakallahu fikum, na'am tidak berada pada jalur yang benar. Harusnya mereka menggunakan kias yang sahih, tapi mereka tolak. Dan kias yang barakallahu fikum rusak, harusnya tidak dipakai, sama mereka dipakai. Contohnya kemarin, mereka menolak mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kias. Karena Nabi Muhammad itu manusia biasa. Sama seperti mereka. Kenapa harus mengikuti dia? Kita sama-sama manusia biasa. Barakallahu. Kias yang tidak pada tempatnya. Iya. Naam, beliau secara zatnya, secara fisik memang manusia biasa. Tetapi beliau adalah orang yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Barakallahu fiik. Dan Allah sendiri yang memerintahkan untuk mengikuti beliau. Bahkan ittiba, mengikuti kepada Nabi, itu merupakan tanda kecintaan orang kepada Allah. Allah mengatakan, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Nabiku kepada mereka itu, kalau memang kalian cinta kepada Allah, harusnya kalian ikut kepada aku. Barakallahu. Tetapi barakallahu fikum, di saat yang bersamaan, ya, orang-orang jahiliyah ini, mereka justru menolak kias yang sahih. Nah, mereka tidak mau menerima. Terkait dengan apa itu? Terkait dengan hari kebangkitan. Orang-orang pada masa jahiliyah, mereka tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan dalam surat Yasin, ya, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, terurai, rapuh, nah, dengan tanah, gimana bisa hidup kembali? Barakallahu. Allah menjawab alasan mereka tadi dengan kias. Allah mengatakan, "Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah wahai Nabiku, yang akan menghidupkan manusia-manusia itu tentu adalah Zat yang menciptakan mereka pertama kali. Iya, barakallahu. Nah, kalau Allah mampu untuk menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, tentunya untuk mengembalikan ke wujud semula lebih mudah, lebih gampang. Allah kan menggunakan kias di situ, pas kiasnya. Tapi oleh orang-orang musyrikin enggak, oleh orang-orang jahiliyah enggak diterima, enggak percaya tetap, ya. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan barakallahu fikum cara berpikir orang-orang jahiliyah itu barakallahu fikum sudah terbalik. Barakallahu. Dan kemarin kita juga telah menyebutkan contoh barakallahu fikum terkait dengan hal ini juga terjadi di kalangan umat Islam. Ada beberapa kelompok barakallahu fikum yang menggunakan kias yang rusak. Kias yang tidak tepat untuk membangun keyakinan, untuk membangun akidah mereka. Seperti yang kita contohkan kemarin, apa Pak Gun? Kias yang Mu'tazilah dulu, gimana itu? Terus, alasannya kenapa? Alasannya kenapa mereka tidak mau menetapkan adanya karomah para wali? Terus? Jadi dengan adanya karomah kita akan kesulitan membedakan antara wali dan nabi, kata mereka. Kalau kita katakan wali itu punya karomah, nanti akan tersamarkan dengan nabi. Wali manusia, nabi manusia, kata mereka. Nabi punya mukjizat, sesuatu yang luar biasa, di luar akal sehat. Begitu juga para wali, mereka memiliki, kalau kita katakan wali itu memiliki kemampuan luar biasa, di luar kemampuan manusia biasa, nanti kita bingung membedakan antara nabi dan wali. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu tidak mau mengakui wali itu punya karomah. Mereka mengatakan enggak, itu khurafat, itu tahayul. Tidak percaya. Ya. Orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak percaya adanya karomah para wali. Padahal aswaja ahlus sunnah wal jamaah meyakini para wali itu punya karomah. Nah, barakallahu fiik. Tayyib. Dan ini adalah kias yang batil. Nah, tidak benar pengkiasan yang demikian. Kenapa? Karena barakallahu fikum tidak akan tersamarkan bagi kita ketika kita mengatakan wali punya karomah, nabi punya mukjizat. Kenapa? Karena wali yang memang benar-benar wali tidak akan pernah ngaku sebagai nabi. Kalau ada wali yang ngaku nabi, berarti dia bohong. Barakallahu fiik. Baik. Sehingga alasan yang dipakai oleh orang-orang barakallahu fikum aqlaniyun mu'tazilah ini, barakallahu fikum, nah, tidaklah tepat. Ya. Yang benar apa? Wali itu punya karomah. Contoh yang kedua adalah barakallahu fikum kelompok sufiyah. Sufiyah yang ghulu. Ya. Sufiyah yang barakallahu fikum na'am keluar jalur silatal mustaqim. Mereka juga menggunakan qiyas untuk membangun keyakinan dan akidah. Apa qiyasnya Abu Faruq? Terkait dengan masalah gimana itu? Jadi untuk orang-orang sufi yang hulu, yang sudah melampaui batas, mereka itu meyakini gak kalau wali itu sederajat dengan nabi, menurut mereka. Atau bahkan wali itu lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Argumennya apa? Iya. Kenapa? Nabi manusia, wali juga manusia. Iya. Nabi punya mukjizat, wali punya karomah. Sama-sama hal yang luar biasa. Nah, barakallahu. Dan menurut sufiyah yang dulu ini, barakallahu fikum, yang namanya nubuwah, derajat kenabian itu adalah sesuatu yang bisa dicari. Sesuatu yang bisa dipelajari. Sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan usaha. Barakallahu. Jadi menurut mereka, kenabian itu bukan anugerah, ya, tetapi sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang dicari. Barakallah. Baik. Barakallahu fikum. Bahkan tadi yang saya sebutkan, mereka meyakini wali itu lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Kenapa? Ditinjau dari sisi karena nabi mendapatkan wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan wali langsung. Berarti kan lebih tinggi sanadnya. Itu menurut orang-orang sufi. Ya. Dari situ mereka menganggap berarti wali ini lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Dari sisi apa? Pengambilan ilmu, pengambilan barakallahu fikum na'am wahyu. Barakallahu fikum. Ini juga kias yang apa? Batil, kias yang tidak benar barakallahu fikum. Nah. Sayyid. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Kita lanjutkan satu poin lagi barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu ats-tsalitsata asyrata. Masalah yang ke-13 dari perangai dan sifat orang-orang pada masa jahiliyah. Al-ghuluwu fil ulama'i was-salihina. Orang-orang masa jahiliyah itu memiliki perangai bertindak ghulu. Ghulu itu secara bahasa artinya barakallahu fikum az-ziyadah. Naam. Anil haddi. Ghulu dalam artian bahasa artinya melampaui batas. Nah. Adapun secara istilah syar'i, ghulu itu adalah az-ziyadah fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi al-la'iqati bihi. Ghulu itu adalah mengangkat person, individu di atas kedudukan yang layak baginya. Itu namanya ghulu. Ketika kita mengangkat seseorang, memposisikan individu tertentu, ya, melebihi kadarnya. Barakallahu. Seperti apa? Barakallahu fikum. Seperti barakallahu fikum mengangkat derajat, ya, orang-orang saleh, para nabi barakallahu fikum, na'am, dan siddiqin sampai pada tingkatan orang yang kita jadikan tempat untuk meminta. Tempat untuk mengadu, tempat untuk menyadarkan semua barakallahu fikum, ya, kebutuhan kita. Sampai pada tingkatan kita justru lupa minta kepada Allah. Sampai pada tingkatan kita lebih yakin kalau kita mintanya sama orang soleh tadi daripada kalau kita mintanya kepada Allah. Itu ghulu namanya. Sudah mengangkat derajat orang soleh tadi di luar kapasitasnya atau melebihi kapasitasnya. Baik. Ya. Dan barakallahu fikum, sebagaimana yang pernah kita pelajari, sikap ghulu inilah yang menjadi faktor utama munculnya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Iya. Nah, jadi sebelum Lata, Uzza, Manat, ya, sebelum ada barakallahu fikum Naam, lantas apa, sebelum ada sesembahan selain Allah, jadi manusia itu sebenarnya di atas tauhid. Semuanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu semuanya menyembah Allah. Kana ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu. Dan itu berlangsung selama disebutkan dalam tafsir selama 10 kurun. Satu kurun itu 100 tahun. Jadi sama dengan satu abad. Jadi selama 10 abad manusia itu di atas tauhid 1000 tahun. Tidak ada yang macam-macam. Setelah barakallahu fikum 1000 tahun Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya. Dengan cara apa? Dengan cara barakallahu fikum mewafatkan orang-orang soleh pada masa itu dalam tahun yang sama. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh. Ya, di sana ada Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nah. Kiai Wat, Kiai Suwa, Ya'ub, ya, barakallahu fikum. Nah. Itu tokoh-tokoh ulama pada masa itu. Barakallahu fikum. Kemudian mereka apa? Meninggal. Barakallahu fikum. Dalam tahun yang sama sehingga barakallahu fikum menyebabkan umat saat itu apa? Goncang. Barakallahu fikum. Mereka sedih, mereka berduka, barakallahu fikum. Banyak yang patah semangat. Ya. Barakallahu fikum. Gimana ini? Kita siapa yang akan membimbing kita kalau semuanya mati? Akhirnya syaitan barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, memberikan wangsit kepada salah seorang di kalangan mereka dengan cara apa? Melalui mimpi. Nah, biar kalian semangat lagi dalam ibadah, dibangun patung saja. Ya, buatlah gambar dan patung di majelisnya para tokoh-tokoh tadi, di mana mereka biasa memberikan ilmu, ta'lim, bangunlah monumen, patung untuk mengenang jasa mereka. Sehingga ketika melihat wajah mereka, kalian semangat lagi dalam melakukan ibadah. Berawal dari situ. Barakallahu fikum. Tidak ada niatan sedikit pun pada masa itu barakallahu fikum untuk disembah patung-patung tadi. Sekedar untuk mengenang jasa dan agar apa semangat dalam ibadah. Sudah sepakat mereka. Ya, berjalan waktu barakallahu fikum Naam, generasi-generasi tua itu sudah enggak ada lagi. Ya, yang mengerti sejarah bagaimana patung ini bisa ada. Naam, sehingga tidak salah kalau ada istilah jas merah itu ya. Jangan melupakan sejarah. Karena penting. Kalau kita lupa sejarah, kita bisa tersesatkan. Seperti contoh kasus ini. Ya, gara-gara tidak menggunakan jas merah. Iya. Barakallahu fikum. Artinya apa? Melupakan sejarah. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya barakallahu fikum, generasi-generasi muda itu enggak ngerti. Ini patung kok ada di sini? Kenapa ya? Nah, mbahnya sudah enggak ngerti lagi, mbuh ya. Baru setelah itu syaitan datang lagi memberikan wangsit, dulu leluhur kalian itu ya ini yang disembah mereka. Ini yang mereka minta dulu. Oh, begitu ya. Barulah terjadi Saat itu apa? Penyembahan terhadap patung-patung dan berhala. Nah, terus sampai sekarang, ya, itu jadi berhala tertua dalam histori barakallahu fikum sejarah kehidupan manusia itu, Wat Suwa Yahud Ya'uq Nah. Ini berhala pertama dalam sejarah barakallahu fikum. Baik. Dan ajibnya barakallahu fikum, sesuatu yang luar biasa itu kan ketika Nabi Nuh Allah perintahkan untuk barakallahu fikum berdakwah, ya. Enggak sebentar beliau berdakwah. Hampir 1000 tahun juga, ya kan? Nah, 900 tahun lebih beliau berdakwah. Nah, dengan berbagai macam upaya, cara lembut, ya, cara tegas, barakallahu fikum, na'am, semuanya. Tapi tidak memberikan efek sedikit pun, akhirnya beliau mengatakan la tadarunna. Jangan engkau, ya, sisakan mereka. Tampaknya mereka tidak semakin membaik, semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin parah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Barakallahu. Nah, itu tambah lagi dijadikan bahan pembulian oleh mereka, dibuli Nabi Nuh itu. Ini Nuh sudah stres kayaknya, ya, sudah enggak dapat pengikut, nah, enggak punya followers barakallahu fikum. Kalau zaman sekarang, ya. Sayyid akhirnya balik bangun perahu dia di tengah gunung. Iya. Ngapain nih? Kasihan. Sehingga ada yang ngerjain. Berak ya di situ. Pipis ya di situ. Barakallahu fikum. Nah. Nabi Nuh ya sabar saja mengikuti perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ingin memberikan mereka pelajaran, Allah kasih wabah penyakit. Nah, apa obatnya? Ya itu di kapal. Telek yang mereka barakallahu fikum buang di situ, air kencing yang mereka pipis di situ, itu obatnya wabah mereka. Jadi mereka kembali lagi ke sana, diusapkan wajah mereka, baru sembuh. Itu pun enggak kapok mereka barakallahu fikum. Iya. Nah, yang luar biasanya lagi barakallahu fikum, anak-anaknya Nabi Nuh. Iya, barakallahu fikum. Sudah diajak bapaknya, ya bunayya, kamma, ayo sini bersama ayah. Nah, anaknya mengatakan, la sa'awi ila jabalin yaksimuni. Enggak, Pak E, saya mau cari gunung saja. Pak E, parah. Nah, enggak mau ngikut bapaknya. Nabi Nuh sudah sedih sekali. Iya, nah, kok anakku sendiri enggak mau ikut. Minta ampun kepada Allah. Nah, kata Allah, dia bukan keluargamu lagi kalau sudah kayak gitu. Barakallahu. Nah, tenggelam mananya. Nah, setelah itu kan patung ini sudah hilang, enggak tahu kemana. Wa subhanallah, ketika Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 5 patung tadi di dalam Ka'bah. Itu kan jauh ya, dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Menghilang tiba-tiba, ada di dalam Ka'bah. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya juga, patung ini jugalah yang menjadi penyebab, ya, bangsa Arab melakukan kesyirikan. Terulang lagi sejarah itu. Jadi sebelumnya barakallahu fikum, bangsa Arab itu di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, semuanya bertauhid, menyembah Allah. Kemudian barakallahu fikum, ada seorang tokoh masyarakat yang bernama Amr bin Luhai. Dia ini barakallahu fikum biasa melakukan perdagangan di negeri Syam. Palestina. ketika dia dalam perjalanan, di situ dia melihat beberapa kaum, ya, peribadahannya itu berbeda dengan mereka, yaitu dengan menyembah berhala. Menurut dia unik, kayak gitu ya mereka ibadahnya ya, menyembah patung-patung. Dia sudah kena dia, sudah ada sedikit apa rasa kagum barakallahu fiik. Kemudian di situ syaitan mendapatkan peluang masuk lagi melalui mimpi barakallahu fiik. Kemudian di dalam mimpi tersebut ditampakkan kepada Amr bin Luhai posisi patung-patung yang sudah hilang jutaan tahun yang lalu pada masa Nabi Nuh ketika banjir terbesar ya dalam sejarah dunia juga pada masa itu barakallahu fiik. Di situ setan ngasih tahu, kalau kamu ya ingin mendapatkan barang kuno antik, nah lebih hebat dari apa yang mereka punya, ini tempatnya. Ketika bangun beliau merasa ini bukan mimpi biasa ini, ya ini kayaknya wangsit ini. Akhirnya dia ya nggak ada salahnya untuk mencoba. Nah cari posisinya, gali di sini, gali sama anak buahnya, dapat bener. Iya bos, ada ini barangnya, barang keluarkan, bener patung satu. Wah ini barang antik. Nah barang itu, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain, sampai lima limanya dapat semua. Nah seneng dia, dibawa pulang. Barakallahu fikum. Naam ke ya orang-orang Arab. Di situ baru promosi dia. Naam, kalau kalian ingin ya barokah, ingin mendapatkan kelancaran rezeki, kita harus mengubah pola ibadah kita. Naam, saya itu melihat kaum di seberang sana yang makmur, ternyata penyembahan mereka tuh seperti ini. Saya bawa ya, benda antik kuno. Nah, mulai sekarang kita menyembah ini. Dari situlah berubah. Ya, terjadi pergeseran akidah umat. Barakallahu'alaikum. Nah, makanya barakallahu'alaikum, Nabi SAW ketika beliau mendapatkan visual, ada sebagian mengatakan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, di situ beliau melihat ada sosok seorang yang apa menarik khususnya itu dia keluar barakallahu fikum, wah kayak dia panik begitu. Nabi tanya sama malaikat, orang siapa ya kayak gitu dia? Maka dikatakan dia Amr bin Luhai. Ini orang yang menyebabkan bangsa Arab jatuh dalam kesyirikan. Wahai Nabi, dia yang mengawali kesyirikan itu terjadi. Barakallahu, itu disebutkan dalam barakallahu fikum riwayat Bukhari. Barakallahu. Al-muhim berawal dari apa? Ya tadi, pemuliaan, pengagungan kepada orang-orang saleh yang melebihi barakallahu fikum kapasitas. Sehingga diangkat ya seperti Tuhan. Bahkan barakallahu fikum yang sering bolak-balik saya ya, ingatkan barakallahu fikum, fenomena yang terjadi itu pada kaum muslimin. Nah, mereka itu lebih takutnya kepada apa? Para wali daripada kepada Allah. Iya. Mereka itu lebih takut kalau berada di area keramat daripada di masjid. Ya kan? Kalau sudah masuk area suci, keramat, ya dari kuburan-kuburan barakallahu fikum orang-orang yang saleh tadi, coba lihat bagaimana sikap mereka, ya kan? Itu langsung menjaga sikap, bahkan sebagian itu ada yang bulu kuduknya merinding. Waduh, ini, ya, ini kok beda ini, aromanya, ya auranya ini kental nih mistisnya. Nah, Sehingga kalau ada yang ngomong barakallahu fikum ya sembarangan, itu langsung ditegur sama kuncennya. Tahu kuncen ya? Juru kunci. Bahkan kalau yang ketawa saja langsung ditegur, macam-macam kualat. Jadi saking takutnya, saking dia menghormati. Coba dilihat kalau dia minta di situ, wah sampai nangis-nangis ya kan? Khusyuk sekali barakallahu fikum. Pasrah sekali. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Wah, pokoknya luar biasa. Coba setelah itu mereka masuk masjid, bagaimana sikap mereka? Apakah mereka menjaga barakallahu fikum adab-adab di dalam masjid? Enggak ada, hilang sudah. Iya, kondisi yang seperti tadi hilang. Ketika sholat pun barakallahu fikum minta kepada Allah tidak sekhusyuk itu. Iya, nah barakallahu fikum. Nah itu menunjukkan mereka sudah salah. Ya, harusnya kepada Allah itu seperti itu. Barakallahu fikum. Dari sisi apa? Kepasrahannya, dari sisi kekhusyuannya, dari sisi nangisnya. Nah, tapi tadi, gara-gara ghulu terbalik. Kepada makhluk, dia seperti itu. Tapi kepada sang khalik, malah apa? Biasa. Itu akibat ghulu. Barakallahu fikum. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqo. Surat An-Nisa ayat 171. Allah mengatakan, hei ahli kitab, jangan kalian bertindak hulu, melampaui batas dalam urusan agama kalian. Dan janganlah kalian berkata atas nama Allah melainkan kebenaran. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menegur ahli kitab yang sudah melakukan tindakan hulu. Yahudi, apa hulunya? Mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Nasrani, hulunya apa? Mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Itu hulu sudah. Ya, Uzair itu manusia, Isa itu manusia. Bahkan Allah pernah tanya langsung kepada Nabi Isa, ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hei, Isa, apa memang kamu yang nyuruh? Ya, manusia-manusia itu untuk menjadikan kamu dan emakmu, kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah. Nah, qala subhanak, kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Nah, enggak ya Allah, tidak mungkin, tidak pantas bagi saya untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak bagi saya. Nah, barakallahu fikum. Nabi Isa langsung ditanya. Dan Nabi Isa, barakallahu fikum, menolak. Ya, berlepas diri. Barakallahu fikum. Nah, itu hulu. Dan yang seperti ini, barakallahu fikum, juga terjadi di kalangan umat Islam. Seperti yang terjadi pada orang-orang Syiah Rafidah. Sekte Syiah. Ya, barakallahu fikum. Kalau sekarang pusatnya ada di mana, Pak? Di Iran. Iran itu barakallahu fikum keyakinannya Syiah. Rafidah. Itu juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mereka ini barakallahu fikum yang paling parah sampai pada tingkatan menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan mereka. dalam keadaan Ali masih hidup. Alinya masih ada. Sehingga pada satu ketika Ali keluar, ada beberapa kelompok orang yang mengatakan anta huwa. Ali curiga. Huwa man. Yang kamu maksud dia itu siapa? Maka mereka mengatakan anta ilahuna. Kamu adalah Tuhan kami. Langsung Ali kayak mendengar suara petir di siang bolong. Marah beliau barakallahu fiikum. Ya. Nah. Sehingga disebutkan dalam bait syairnya barakallahu fiikum, beliau mengatakan lamma ra'aitu amron munkara ajastu nari wa da'autukum buro. Kata Ali, tatkala aku melihat perkara yang mereka lakukan ini benar-benar dahsyat mungkarnya, beliau memutuskan untuk barakallahu fiikum menyiapkan bara api yang berkobar. Nah, ya, jadi mereka-mereka ini diminta untuk taubat. Ali mengatakan kalian sesat, ya. Saya bukan Tuhan kalian. Nah, taubat kalian. Tetap, ya, enggak, kami percaya kamu adalah Tuhan kami. Rapat dengan para sahabat. Mereka ini kalau enggak mau taubat, berarti sudah murtad ini. Nganggap Tuhannya bukan lagi Allah. Terjadi khilaf. Iya. Ada yang berpendapat mereka dipenggal. Ali mengatakan enggak cukup penggal. Bakar. Sampai dibakar, enggak taubat mereka. Tetap meyakini Ali adalah Tuhan. Barakallahu fikum. Dan bahkan ketika menjelang eksekusi, mereka tambah semakin yakin. Saya atau kami semakin yakin kamu adalah Tuhan kami. Kenapa? Karena tidak ada yang menghadap dengan api kecuali Rabb-nya api. La yu'adzibu binar illa Rabbuna. Akibat tindakan itu. Wallahu ta'ala am suwab. Ini bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. InsyaAllah habis ini masih ada pelajaran tafsir. Bagi yang memiliki waktu, bisa mengikuti ba'da sholat maghrib insyaAllah.